Jadi siap ya. Yang ingin punya anak soleh, siap. Dengan sebuah proses menjadi soleh itu tidak seperti membalikan tangan. Ada seorang istri yang suaminya kurang baik akhlaknya, sing sabar, Bu. Karena Allah kuasa membulak-balik hati suami. Tapi kenapa saya sudah sholat, sudah ngaji, sholatnya khusyuk tidak? Itu dia, sholatnya belum khusyuk. Tahajudnya hanya niat untuk suami supaya baik. Boleh jadi belum dibalikan hati suami, padahal mudah bagi Allah membalikan suami jadi soleh hatinya, supaya ibu lebih dekat dengan Allah, supaya tujuan ibadahnya bukan supaya suami soleh, tapi tujuan ibadahnya supaya ibu yang solehah.